Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ibadallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أما بعد. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, jamaah salat Jumat yang berbahagia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cinta. Dalam dua bulan terakhir ini, saya melakukan perjalanan dakwah, safari dakwah yang sangat intensif. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, sampai ke Bali. Begitu juga ke seantero tanah Batak di Sumatera Utara. Bahkan kemarin baru kembali setelah 6 hari berada di wilayah Sabah, Malaysia. Ada banyak hal kegiatan umat di berbagai daerah itu yang menarik kita perhatikan. Misalnya di daerah Purbalingga, ada seorang polisi yang karena banyak menghadapi kasus-kasus laporan pemerkosaan, sehingga si perempuan hamil, anak diperkosa oleh ayahnya sendiri, sehingga anak perempuannya hamil sampai ada 4 orang. Kasus TKW di Arab Saudi yang pulang membawa anak hasil perkosaan, sehingga akhirnya polisi itu berinisiatif. Karena banyak anak-anak yang terlahir dan disia-siakan, dia membuat pesantren khusus untuk anak-anak terlantar seperti itu. Jadilah kiai itu berubah menjadi seorang kiai, memimpin pesantren 80 anak yang terlantar, yang tertinggal begitu saja. Dan semua itu dibiayainya sendiri. Bayangkan seorang polisi berpangkat rendah, tapi membiayai hidup pesantrennya. Syukurnya kemudian masyarakat sekitarnya membantu. Dan kami membantu memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya di sana. Di Jawa Timur dan Madura ada hal yang menarik. Rupanya kaum muda umat Islam di sana, yang sebelumnya begitu fanatik, sangat hormat, sangat setia dan loyal kepada para kiainya, sekarang kaum muda Muslim semakin bertambah kritis. Sehingga ada semacam keluhan di kalangan para kiai. Anak-anak muda semakin berani mengkritik kiai dan kurang hormat lagi kepada para kiainya. Tapi setelah kita selidiki kepada para anak-anak muda, persoalannya bukan tidak hormat, tidak setia lagi pada kiai. Karena mereka merasa ditinggal oleh para kiai setelah kiainya aktif dalam berbagai partai politik. Sehingga pesantren menjadi terabaikan, pembinaan majelis taklim merasa terabaikan. Lalu para kiainya pun saling bergontok-gontokan rebutan proyek. Ini sesuatu yang menarik, khususnya bagi para ustadz dan para mubalig. Teruslah istiqomah dalam jalan dakwah, dan jangan mudah terlibat dalam rebutan-rebutan remah-remah APBN atau APBD, sehingga terjebak dalam konflik politik. Nanti umat akan menghukum para ulama dan kiai itu sendiri. Di Bali, umat Islam yang minoritas di tengah-tengah masyarakat Hindu semakin menunjukkan semangat dakwahnya, dan semakin banyak teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Hindu ikut mengamalkan wirid dan zikir meskipun mereka secara formal bukan Muslim. Hukum adat sangat ketat. Kalau seseorang berpindah agama, itu bisa mendapatkan pengucilan hukum adat yang keras. Tetapi juga mereka merasakan bahwa konsep ketuhanan dalam Islamlah yang paling jelas. Bahwa yang disebut Tuhan mestilah satu. Dan satu itu dia yang paling kuasa, paling kaya, paling hebat, paling mengendalikan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, paling segala-galanya. Jadi semestinya kekuasaan tidak terpecah ke dalam banyak pihak. Kekuasaan cukup di satu tangan, dan Tuhanlah pemegang kekuasaan yang paling tinggi. Ketika kekuasaan terpecah kepada para dewa-dewa-dewa, lalu siapa yang paling unggul di antara semua itu? Nah, kesulitan memahami ketuhanan, mereka melihat konsep ketuhanan Islam paling konkret. Maka mereka kemudian ikut zikir-zikir, ikut subhanallah, ikut apa, memuji-muji Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Hukum adat masih terlalu keras untuk mereka keluar dari agama. Tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, dan intelektualitas tidak bisa kebutuhan itu dipenuhi kecuali dengan konsep akidah, syariah, dan akhlak Islam. Begitu juga di tanah Batak, di Sumatera Utara sana. Semakin banyak tumbuh pesantren-pesantren. Yang 10 tahun lalu hampir tiap tahun saya ke sana. Tapi dari tahun ke tahun pesantren-pesantren itu semakin besar, semakin banyak keluarga-keluarga yang mengirim anaknya mendalami Islam di pesantren. Artinya ajaran Islam ini pun semakin menarik minat pada masyarakat di sana. Terakhir, perjalanan di negeri Sabah di 3 kota, Kinabalu, Sabah, dan Sandakan. Saya pun melihat bergairahnya umat Islam di Malaysia dalam menggelorakan dakwah. Meskipun ada di antara mereka yang sedikit mengalami semacam kegusaran. Nah, apa kegusarannya? Ini akan saya sampaikan dalam khutbah ini. Yang pertama, dalam slide pertama. Di surat Ali Imran ayat 104, Allah katakan, وَتِلْكَلْ أَيَّامْ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan hari-hari itu, hari-hari itu hari-hari kejayaan, sekaligus juga hari-hari kejatuhan. Nudawiluha, kami perputarkan, kami pergilirkan, bainan nas, di antara manusia. Kalau dilihat di slide bagian bawah, antara abad minus 25, 2500 tahun sebelum Masehi, sampai minus 17, selama 800 tahun, bangsa yang paling mampu membangun peradaban unggul adalah bangsa Mesir. Terlihat grafiknya. Dia membangun peradaban bertambah tinggi, tinggi, tinggi, tinggi. Unggul dalam bidang agriculture. Unggul dalam bidang perikanan dan pelayaran. Unggul dalam bidang perladangan, pertanian dan perikanan. Dan mereka juga unggul dalam sistem arsitektur. Sehingga mampu membangun piramida yang sangat presisi. Tetapi ketika bangsa Mesir mencapai puncak-puncak kejayaan, mereka kemudian mengalami kelemahan semangat. Dan grafik peradaban yang mereka bangun akhirnya merosot turun. Ketika bangsa Mesir peradabannya mulai merosot turun, sisa-sisa keunggulan peradaban bangsa Mesir itu sudah diambil alih oleh negeri tetangganya, yaitu Babilonia. Maka Babilonia mengembangkan peradaban baru, membangun sistem perkotaan dan gedung-gedung tinggi semacam stadion-stadion dengan sistem arsitektur yang sangat kokoh. Jadi bangsa Babilonia tidak harus memulai dari titik yang paling rendah, dari titik nol. Karena peradaban sudah dikembangkan oleh bangsa Mesir, mereka hanya melanjutkannya saja, mengembangkan, mencapai tingkat atau puncak peradaban yang lebih tinggi dari bangsa Mesir. Tapi keunggulan peradaban Babilonia itu pun ada saatnya dia harus mulai meluncur turun lagi. Kejayaan diambil alih oleh bangsa tetangganya, Yunani. Apa yang sudah dikembangkan oleh bangsa Babilonia, dibuatlah formula-formula konstruksi-konstruksi filosofisnya oleh para filosof Yunani seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat di bidang fisika, di bidang psikologi, di bidang etika dan politik. Maka kita kenal bangsa Yunani pernah mengalami puncak-puncak peradaban yang jaya. Sampai kemudian kira-kira 800 tahun kemudian mereka merosot turun lagi. Tetangganya bangsa Romawi mengambil alih konsep-konsep pemikiran filosofis itu. Diimplementasikan menjadi sistem negara, sistem hukum, sistem politik dan militer. Maka kita kenal kejayaan peradaban Romawi dalam bidang militer, hukum, politik, dan kenegaraan, selain juga karya-karya seni dan arsitektur. Dan lagi-lagi bangsa Romawi pun sebagai bangsa setelah kira-kira 800 tahun mengalami kemerosotan. Saat itulah bangsa Arab Islam. Setelah Islam menyebar di kalangan bangsa Arab, bangsa-bangsa Arab mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi yang kuat dari ajaran Islam. Maka bangsa Arab Muslim membangun peradaban di bidang astronomi, di bidang optik, selain dalam bidang sastra dan kebahasaan, juga bidang-bidang sains dan teknologi lain. Tetapi puncaknya adalah kira-kira abad 14-15. Bangsa-bangsa Arab Muslim pun mengalami kehancuran, merosot. Dunia Islam terus merosot-merosot dari abad 15 sampai sekarang memasuki awal abad 21. Tetapi ketika sudah mencapai titik terendah, saat ini pun umat Islam sedang berusaha rebound. Sudah titik terendah, berusaha untuk bangkit kembali, membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Memang ketika peradaban Arab dan Islam sedang meluncur turun, saat itulah bangsa-bangsa Barat seperti Eropa dan Amerika dengan memanfaatkan sisa-sisa keunggulan peradaban Yunani, Romawi, dan Arab Islam, mereka mengembangkan gerakan baru, gerakan Renaissance. Dengan gerakan Renaissance itulah dikembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang positif. Berkembanglah sains dan teknologi, maka mereka unggul secara ekonomi. Tetapi keunggulan Barat yang sudah mencapai puncaknya itu ada batasnya juga. Rupanya keunggulan sains dan teknologi mereka, penggunaan kapitalisasi modal berbasis riba, itu membawa kerusakan peradaban. Lihatlah Amerika dan Eropa sekarang. Mereka sedang mengalami kehancuran ekonomi. Anggaran belanja mereka mengalami defisit. Dan mereka sulit mendapatkan hutang. Justru orang-orang kaya mulai melarikan modalnya, menghindari investasi di Eropa, Amerika. Mereka lari ke wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi, watilkal ayyam nudawilaha. Hari-hari kejayaan juga hari-hari keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia. Sekarang inilah saatnya. Peradaban bangsa Barat sedang berada di puncaknya, dan dalam posisi puncak mereka bersiap untuk turun. Justru peradaban Islam dalam titik terendah, dan dalam titik terendahnya mereka bersiap untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan kita semua diberi umur yang lebih panjang oleh Allah untuk menyaksikan kembalinya kejayaan peradaban Islam. Meskipun itu semua tidak bisa hanya sekadar kita tunggu, kita semua harus bekerja keras membangun peradaban ini. Yang guru, bekerjalah sebaik-baiknya mendidik dan mengembangkan generasi muda, yang lebih berpikir rasional, yang lebih bisa mempertahankan integritas etik atau moral. Bukan hanya melahirkan sarjana yang pandai-pandai, tetapi korup, yang kalau sudah bekerja korupsi di segala lapisan, semua itu akan menghambat kebangkitan peradaban Islam. Itulah peran para guru, peran para ustadz, para mubalik, peran para pendidik. Kita yang lain, para pedagang, para bisnismen, atau bahkan juga para politisi dan para seniman. Kita semua punya peran, punya kesempatan untuk berperan. Mari sebelum kita mati, kita bangkitkan lagi kejayaan peradaban Islam. Memang, watilkal ayyam nudawiluha, hari-hari itu kami pergilirkan, kata Allah. Artinya, kalau memang sudah Allah pergilirkan, bila saatnya naik, ya naik saja. Tetapi ada yang dalam proses naik, semua orang bekerja, terlibat, berkontribusi, membangun kejayaan itu. Tapi ada juga para pemalas. Para pemalas pun ikut terbawa naik juga. Namun tentu saja di akhirat akan beda. Siapa yang paling banyak mendapatkan ganjaran pahala? Marilah kita kembangkan kegiatan-kegiatan keilmiahan. Kita kembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang paling penting, memunculkan leader, kandidat-kandidat, calon-calon pemimpin-pemimpin baru di tengah masyarakat. Pendidikan leadership menjadi sangat penting. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, dalam proses membangun peradaban, pada slide kedua, kita lihat Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang telah mengimani, atiullah, taati olehmu Allah. Taati olehmu itu Rasulullah. Juga ulil amri diantara kalian. Uli artinya yang memiliki, yang menguasai. Amr bisa bermakna urusan, jamaknya umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah dikembalikan semua urusan, semua persoalan. Amr selain bermakna urusan atau persoalan, amr juga berasal dari kata amara ya'muru, memerintah. Maka amr berarti daya perintah. Apa itu daya perintah? Kekuasaan yang sah, kewenangan, authority. Apa itu ulil amri? Orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan. Taati olehmu Allah. Taati olehmu. Taati Allah, taati Rasulullah, taati orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan. Merekalah para ahlinya dalam urusan agama, taatilah para ulama, para waliullah. Jadi ketika kita akan membangun kejayaan peradaban, jangan lupa tiga itu. Taati Allah, taati Rasulullah, taati ulil amri, orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan. Pada slide berikutnya, bisa kita lihat juga. Satu saat, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa orang-orang Yaman yang letaknya ribuan kilometer di arah selatan, orang-orang Yaman meminta supaya dikirim kepada mereka juru dakwah. Mereka ingin juga belajar Islam. Orang Yaman itu lokasinya berbeda dari Mekah Madinah. Mekah Madinah disebut Hijaz. Orang Yaman itu adat istiadat budayanya juga berbeda. Siapa yang pantas mendidik dan membimbing mereka? Rasul memilih Mu'az bin Jabal. Lalu Rasul bertanya dulu, "Hai Mu'az, kamu akan memimpin kehidupan di Yaman. Kamu akan menghadapi problem-problem kehidupan yang berkembang di masyarakat. Bima takbi, bagaimana kamu menyelesaikan problem-problem itu? Dengan apa kau akan membuat keputusan?" Mu'az menjawab, "Aqdi bima fi kitabillah." Aku akan membuat keputusan berdasarkan kitabullah. Kata Nabi, "Fa in lam yakun fi kitabillah." Quran itu kan masih dalam proses diturunkan beberapa ayat. Jadi kalaupun Mu'az pergi ke Yaman, Quran masih dalam proses diturunkan. Bisa jadi di Yaman kamu menghadapi persoalan yang belum ada penjelasannya dari Quran. Fa illam yakun fi kitabillah, kalau belum ada di kitabullah, bagaimana kamu menyelesaikannya? Mu'adz menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Aku buat keputusan berdasarkan sunnah atau tradisi, kebiasaan-kebiasaan Rasul. Rasul pun bertanya lagi, "Bagaimanapun Rasul hidup di Mekah dan Madinah, kamu akan tinggal di Yaman, maka akan muncul problem-problem di Yaman yang berbeda dengan problem yang ada di masyarakat Mekah dan Madinah. Maka kalau dicari sunnah Rasulnya, bisa jadi belum ada. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Kalau kamu menghadapi problem di Yaman yang belum ada contohnya dari sunnah Rasul, bagaimana?" Mu'az menjawab, "Ajtahidu. Akan ku ijtihadkan. Ku pekerjakan semaksimal mungkin. Ra'yi, ra'yuku, pikiranku." Dan Rasulullah senang dengan jawaban itu. Hadis-hadis ini sahih. Jadi, dalam kita membangun peradaban, taati Allah, taat Allah, ikut kitabullah. Taat Rasul, ikut sunnah Rasul. Kalau tidak ada uraian rinci di kitabullah, tidak ada rincian di sunnah Rasul, lakukan ijtihad. Siapa yang melakukan ijtihad? Tentu ulil amri, orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan. Nah, masalahnya, Quran dari Allah, cuma satu Quran. Sunnah Rasul dari Rasulullah, dan Rasulullah Muhammad SAW cuma satu, beliau pun sudah wafat. Quran dan sunnah Rasul ini, di tiap-tiap zaman, di berbagai tempat, difahami oleh orang. yang namanya manusia. Bisa jadi kepalanya, rambutnya sama hitam, tapi pemikiran dan pemahaman bisa berbeda-beda. Quran dan hadis ditafsirkan begini, ditafsirkan begini, ditafsirkan begini, dipahami begini. Bisa saja penafsiran itu berbeda-beda. Maka sangat mungkin muncul keadaan seperti slide berikutnya. Seperti sebuah roda sepeda. Sebuah roda yang ada jari-jarinya. Lihatlah jari-jari sepeda. Di bagian tengah, jari-jari sepeda itu saling berdekatan, bahkan menyatu. Tetapi makin ke pinggir, makin keluar, jari-jari sepeda itu semakin berjarak. Dengan tetangga sebelahnya saja, jaraknya makin lebar. Apalagi jari-jari yang arahnya berlawanan. Begitu juga pemahaman keagamaan. Dan terus berubah. Quran dan hadis perlu ditafsirkan, fala taghlu fihi, janganlah kamu gulu dalam mengajarkan Quran. Apa itu gulu? Gulu artinya berlebih-lebihan. Kalau belajar bahasa matematika, ada yang disebut titik ekstrim. Ekstrim itu sesuatu yang sangat jauh atau eksesif. Jadi sebuah roda sepeda, jari-jarinya di tengah saling mendekat. Tetapi kalau mereka terlalu ekstrim menjauh, mereka saling menjauh dari Quran hadis, mereka menjauh dari titik pusat, maka mereka bisa saling berbeda sangat jauh. Dan pesan Nabi, pelajari Quran, dan kalau sudah mengajarkannya, jangan gulu, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu jauh, jangan terlalu ekstrim. Sebab kalau kau ajarkan agama terlalu jauh, terlalu ekstrim, maka kamu nanti dengan sebelah-sebelah kamu bisa saling berbeda. Bahkan dengan yang bertolak belakang kamu bisa saling bermusuhan. Hal ini sudah terjadi di kalangan umat-umat agama sebelum kedatangan Islam yang disebut Ahlul Kitab. Maka dalam Quran Allah pun berpesan, ya Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Sebab kalau kamu berlebih-lebihan, kamu ekstrim, kamu akan terpecah belah. Seperti jari-jari sepeda, makin jauh dari pusat, dengan tetangga sebelah pun makin berbeda-beda. Akhirnya, dalam Sahih Bukhari, kita jumpai pesan Rasulullah. Ahabuddin ilallah, cara beragama yang paling disukai oleh Allah, al-hanifiyatus samhah. Apa itu hanifiyah? Hanifiyah itu artinya, carilah titik-titik temu. Jangan kalian mencari-cari perbedaan dan membesar-besarkan perbedaan. Makin jauh kamu dari Quran dan hadis, kamu akan makin berbeda. Ketika perbedaan itu dibesar-besarkan, kamu makin ekstrim lagi, kamu makin berbeda-beda lagi. Jangan. Tapi usahakanlah hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Carilah titik temu. Carilah titik temu. Jari-jari sepeda, kalau mau ketemu titik temunya, mereka harus ke titik tengah. Bersikaplah ke tengah, jangan bersikap ke pinggir, ekstrim. Sikap selalu mencari titik temu, sikap untuk selalu mencari titik tengah, itu yang dalam bahasa Arab disebut hanifiyah, yang dalam bahasa Inggris disebut moderate, sikap moderat. Jangan ekstrim. Ekstrim itu terlalu jauh dan mencari-cari perbedaan terus. Merasa paling benar sendiri, orang lain selalu salah. Tapi berusahalah mencari titik temu, mencari titik tengah. Hanifiyah. Itu yang disebut moderat. Tapi jari-jari sepeda sudah sampai di tengah. Sudah sampai di tengah, ternyata mereka masih tetap berbeda, tidak menyatu juga. Memang sudah dasarnya berbeda, perbedaan tidak bisa dihindari. Sikapilah dengan samhah. Samhah tasamuh, yaitu toleran. Menarik sekali pesan Rasulullah. ahabuddin ilallah, cara beragama yang paling disukai oleh Allah, al-hanifiyah, yang moderat, yang mencari titik temu, bukan mencari-cari dan memperbesar perbedaan. Tapi sudah dicoba ditemu-temukan, masih enggak ketemu juga, samhah, tasamuh, toleran, terimalah adanya perbedaan itu, dan jangan saling menghancurkan, jangan saling menafikan. Artinya, dalam membangun peradaban ini, kita hidup di zaman yang berbeda. Problem-problem muncul juga problem-problem yang berbeda. Maka selalu muncul upaya-upaya mencari jalan keluar. Dan dalam rangka mencari jalan keluar, dalam rangka memunculkan solusi, dalam rangka mengembangkan dakwah, hati-hati, jangan dakwah itu dikelola dengan semangat ekstrim, semangat mencari perbedaan, semangat saling menjauh. Berusahalah mencari semangat saling mendekat, yaitu sikap moderat dan toleran. Karena itu, jangan mudah melakukan tabdi', tiap sebentar mengatakan, kamu bid'ah, kamu bid'ah, kamu bid'ah. Sebab ketika kita mudah menuding orang, kamu bid'ah, kamu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalatin finnar, setiap sesat masuk neraka. Artinya, mudah kita membidah-bidahkan orang, sama juga kita mudah meneraka-nerakakan orang. Urusan neraka seseorang bukan hak kita, itu hak Allah. Kalau baru perbedaan-perbedaan tafsir, janganlah saling menerakakan. Apalagi sampai kemudian melakukan tasyrik, mensyirik-syirikkan orang, bahkan mengkafir-kafirkan orang. Kadang-kadang ada saking semangatnya berdakwah, saking merasa yakin dengan kebenaran dan kebaikan faham sendiri, orang yang berbeda faham dengan mudah dikatakan, faqad kafara, sungguh dia sudah kafir. Halalud dam wal mal, halal darahnya, halal hartanya. Ini tidak boleh terjadi di kalangan aktivis dakwah yang baik. Janganlah umat yang sedang bergairah, seluruh dunia, dunia Islam, peradaban Islam sedang bangkit, janganlah kebangkitan umat ini dihancur atau diperlambat dengan mudahnya kita membangun sikap perpecahan dan porak-poranda. Ingat, inna habuddin ilallah al-hanifiyatu samha. Cara beragama yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang moderat dan toleran. Hindari perpecahan dan perpisahan. Apalagi sampai mudah mengkafir-kafirkan orang. Pesan Nabi, siapa yang mengkafirkan orang lain, padahal di mata Allah orang itu belum kafir atau tidak kafir, maka kekafiran itu akan berbalik pada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang membangun peradaban Islam dengan sikap moderat dan toleran. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan barakah, keberkahan untuk saya dan anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, nastaghfiruka ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna irhamna irhamna ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.